ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Fadilah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kitab yang menjelaskan atau mensyarah ya, matan Kitab At-Tauhid dari Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada bab yang ke-16. Kita masuk sekarang pada bab yang ke-17. Qala al-muallif Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala bab syafa'ah, bab tentang syafaat. Penulis membawakan bab ini tentang pembahasan syafaat karena orang-orang musyrikun mereka menampakkan keyakinan mereka dengan berdoa kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, atau bahkan kepada berhala-berhala mereka, berdoa meminta syafaat. Mereka mengatakan, kami tahu bahwasannya mereka itu makhluk, tetapi mereka punya kedudukan di sisi Allah, sehingga kami ingin mereka memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka penulis di sini ingin membantah ataupun menegakkan hujah kepada mereka bahwasannya inilah ainu syirk, inilah model kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seseorang ketika meminta syafaat minta kepada Allah, tidak minta kepada makhluknya, walaupun itu malaikat, walaupun itu para nabi atau para wali, apalagi selain mereka. Minta kepada Allah, ya Allah, terimalah syafaat nabiku untukku, Ya Allah, terimalah syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami. Ya. Jadi mintanya kepada Allah. Bukan kepada makhluk. Adapun orang-orang musyrikun, mereka memintanya langsung kepada makhluk karena mereka menganggap makhluk tersebut punya kedudukan di sisi Allah, sehingga ketika minta syafaat langsung kepada makhluk tersebut. Orang-orang musyrikun jahiliyah, ya, mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka. Ketika mereka ditegur, dilarang dari perbuatan kesyirikan tersebut, ya, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka, berhala-berhala, ya, meminta, berdoa, ya, kepada berhala-berhala, kecuali agar berhala-berhala tersebut bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Tujuannya Allah. Tapi salah jalan, keliru. Maka penulis di sini hendak menjelaskan batilnya permintaan syafaat, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti biasa, penulis rahimahullahu taala membawakan dalil dari ayat kemudian hadis. Kita langsung pada dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Wa qala Allah taala, dan dalil ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa andhir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Dan berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut akan dihimpun dan dikumpulkan menuju Rabb-nya. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Yang ketika itu kondisinya mereka tidak memiliki pelindung dan tidak ada yang bisa memberi syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat secara umum, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, khawif bil qur'anil ladzina yakhshawna rabbahum min ashabil qulubil wa'iyah الذين يتذكرون الوقوف بين يدي ربهم متخلين عن كل قريب ينصرهم وواسطة تشفع لهم عنده بغير إذنه لعلهم يعدوا العدة لذلك فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang ayat di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, wa andir, berilah peringatan. Itu khawif, ya. Beri peringatan. Ya. Takut-takuti mereka, ya. Beri peringatan bil Quran, dengan Al-Qur'an. Alladzina yakhshawna rabbahum, kepada orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Beri peringatan kepada mereka. Yaitu orang-orang yang hatinya itu sadar dan ingat akan suatu hari yang mereka berdiri di hadapan Rabb mereka, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu situasinya tidak ada seorang dekat pun, ya, atau kerabat pun yang bisa menolongnya. Tidak ada seorang perantara pun yang bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah, ya, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan peringatan ini kepada mereka. La'allahum yu'iddul uddata lidzalik. Mudah-mudahan mereka mempersiapkan bekal, ya, untuk menghadapi hari itu. Hari yang tidak bermanfaat syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka bisa mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari tersebut. Faya'maluna fi hadhihi ad-dar amalan yunjihimullahu bihi min adabihi yaumil qiyamah. Sehingga mereka akan melakukan amalan di dunia ini sebagai persiapan dan bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka akan memperbanyak amalan di dunia ini, amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Karena na'am, yang bermanfaat bagi seorang hamba ketika dia telah meninggal dunia, na'am, adalah amalannya. Amalannya yang bermanfaat. Adapun yang lainnya miliknya, imma menjadi milik orang lain lagi, na'am, berpindah tangan atau menjadi rebutan ahli waris atau yang semisalnya. Akan tetapi yang menemani dia ketika dia meninggal dunia dan yang bermanfaat baginya ketika dia, na'am, berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang bisa menyelamatkan dia dari siksa Allah, hanyalah amalannya. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat, rekomendasi atau tazkiyah tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkanlah bekal itu dengan beramal soleh, memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah, karena yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah adalah amalan-amalan mereka. Nah, itu amal soleh mereka. Demikian penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala dengan ringkas. Kita lanjutkan ma yastafadu minal ayah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was-solihin yatlubuna minhu syafa'ah. Dalam ayat di atas terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka mendekatkan diri kepada para nabi dan orang-orang soleh, meminta syafaat dari mereka, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi atau rasul, berdoa kepada orang soleh atau wali, nah, atau meminta syafaat kepada mereka. Maka ayat ini membantah mereka. Nah, bahwasanya perbuatan tersebut adalah ainu syirk, adalah jenis kesyirikan, jenis perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya dia berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di hari kiamat. Disyariatkan untuk kita memberi nasihat dan memberi peringatan, mengingatkan sesama kita tentang hari kiamat, suatu hari yang pasti akan terjadi. Suatu hari yang kita di sana akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Kemudian faedah yang ketiga, annal mu'minina humul ladina yantafi'una bil mau'izah. Bahwasannya orang-orang mukmin merekalah yang bisa mengambil manfaat dengan nasihat. Nah, adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau nasihat-nasihat. Nah, illa man rahimallah, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, kecuali yang Allah berikan hidayah dan taufik. Adapun kaum mukminin, sifat mereka adalah bisa mengambil manfaat ketika dinasehati. Ya Allah perintahkan kepada nabinya, beri peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, itu kaum mukminin. Nah, beri peringatan bahwasannya di akhirat nanti, di hari kiamat, mereka tidak memiliki pelindung dan pemberi syafaat na'am selain dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Selesai dari penjelasan ayat yang pertama, kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Wa qawlihi ta'ala, dalil yang berikutnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'an, katakanlah wahai Muhammad, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja semua syafa'at. Maka ketika syafaat semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kalau kita meminta syafaat, minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluknya, baik itu malaikat atau nabi atau rasul atau wali atau orang soleh, ya. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kalau diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita meminta syafaat kepada Allah, bukan kepada mereka, para makhluk. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 255, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah. Siapapun dia, malaikat, nabi, rasul, tidak dapat memberikan syafaat untuk orang lain kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kondisinya seperti ini, berarti mestinya kita minta syafaat kepada siapa? Kepada zat yang bisa mengizinkan para malaikat, nabi, dan rasul untuk memberikan syafaat. Itu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga batil naam apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun terhadap sesembahan mereka, yang mereka meminta syafaat kepada sesembahan-sesembahan mereka, baik berhala mereka atau wali atau orang soleh yang naam mereka berdoa kepadanya, meminta syafaat. Wahai wali fulan, beri saya syafaat. Adalah orang yang sudah meninggal, dan bahkan enggak mendengar suaranya. Wali yang meninggal ini sudah dengan urusan yang merepotkan dia, dengan urusannya sendiri, enggak mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang yang masih hidup, doa-doa mereka. Maka jangan meminta syafaat kepada makhluk, minta syafaatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ayat secara umum, ya'murullahu nabiyahu an yakula lilladhina yata'allakuna ala al-awliya wa salihin yatlubuna minhum syafa'ah. Allah memerintahkan nabinya untuk berkata kepada orang-orang yang berpegang atau bersandar kepada para wali atau orang-orang soleh, sehingga mereka meminta syafaat kepada mereka, pada wali atau orang-orang soleh. Laisa liman tad'unahum min asy-syafa'ati syai', orang-orang yang kalian seru dari selain Allah, baik para wali atau orang-orang soleh, mereka tidak memiliki syafaat sedikit pun. Artinya mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kalau ada izin dari Allah. Innama hiya kulluha milkun lillahi la yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa bi idznihi. Sesungguhnya syafaat itu semuanya milik Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah. Fala ahadun yamliku an yatakallama yawmal qiyamah illa idza adzinallahu subhanahu wa ta'ala lahu fil kalam. Dan tidak seorang pun yang mampu berbicara nanti pada hari kiamat kecuali jika Allah mengizinkan dia berbicara. Gak bisa orang ngomong di hari kiamat nanti. kecuali kalau Allah izinkan. Maka tidak bisa dia memberikan syafaat, ya, naam, kepada orang lain di hari kiamat nanti kecuali kalau Allah izinkan. Dengan demikian, maka ketika kita hendak meminta syafaat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat di atas, ya, atau dua ayat di atas juga terdapat bantahan bagi orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan para pemberi syafaat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baik malaikat atau para nabi atau berhala, ya. Berhalanya orang-orang saleh, gambarnya orang-orang saleh, yang mereka sangka bahwasannya makhluk-makhluk tersebut bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa izin Allah. Padahal mereka tidak mampu sedikit pun untuk memberikan syafaat kepada orang lain kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Sehingga batil keyakinan orang-orang musyrikun tersebut. Allah katakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, milik Allah semua syafaat. Bukan milik berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah. Bahkan juga bukan milik malaikat, para nabi, rasul ataupun yang lainnya. Tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jelas lagi ayat yang kedua tadi, ya, man dzalladzi yasyfa'u 'indahu illa bi'idznihi, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idznihi, kecuali dengan izin Allah. Jelas ayatnya, ya. Ayatnya jelas. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin. Wah, ustaz, ya, melecehkan para wali, ya. Melecehkan orang-orang soleh, ya. Melecehkan malaikat. Na'udzubillah kalau kita sampai melecehkan malaikat. Melecehkan para nabi dan rasul. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Atau para wali atau orang-orang soleh, ya. Kita wajib mencintai mereka, menghormati, mengagungkan, menghargai mereka sesuai porsi mereka, sesuai kedudukan mereka masing-masing. Mereka adalah makhluk. Para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Kita cintai mereka. Demikian pula para nabi dan para rasul adalah makhluk-makhluk Allah, pilihan Allah. Ya, Allah pilih untuk menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Maka kita agungkan mereka, kita hormati mereka sesuai dengan kedudukan mereka sebagai seorang rasul. Rasulun fala yukadzab, abdun fala yu'bad. Mereka adalah rasul yang tidak boleh didustakan dan hamba yang tidak boleh diibadahi. Sehingga tidak boleh meminta syafaat kepada mereka. Kalau kita minta syafaat kepada mereka, berarti kita mengibadahi mereka. Karena syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bukan kita melarang meminta syafaat kepada malaikat atau kepada wali, ya. Kemudian kita dituduh melecehkan malaikat dan para wali, tidak. Ini keliru. Keliru dalam memahami al-haq. Kita posisikan mereka, para malaikat, para nabi, para rasul, dan para wali, orang-orang saleh, sesuai dengan porsinya. Tidak boleh diibadahi. Tidak boleh kita berdoa kepada mereka. Berdoalah kepada Allah, karena doa adalah ibadah. Maka serahkan ibadah kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada malaikat dan mayit, wali dan lain sebagainya, berarti kita telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Berarti kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian ma yustafadu minal ayatain, faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat di atas. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladziina yatlubuuna syafa'ata minal makhluqin. Ayat di atas terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka meminta syafaat kepada makhluk. Allah bantah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hanya milik Allah semua syafaat. Kemudian juga ayat yang kedua, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka dua ayat tadi membantah orang-orang musyrikin yang mereka meminta syafaat kepada makhluk. Faedah yang kedua, anna syafa'ata milkun lillahi wahdah, fayajibu talabuha minhu wahdah. Syafaat hanyalah milik Allah saja, maka wajib meminta syafaat juga hanya kepada Allah saja, jangan kepada selain Allah. Faedah yang ketiga, bayanu azamatillah wa kibriyaihi wa khudu'i jami'il khalqis li sultani. Penjelasan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syafaat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka ayat di atas menjelaskan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tunduknya semua makhluk terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan semua makhluk khudu, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat berbicara nanti di akhirat kecuali jika Allah izinkan dia berbicara. Faedah yang keempat, fil ayat tsaniyah itsbatu syafa'ati liman adzinallahu lahu biha. Dalam ayat yang kedua, ada penetapan syafaat bagi orang yang Allah izinkan. Ya, bagi dia untuk memberikan syafaat. Sehingga ada istilah asy-syafa'ah syafa'atan, syafaat terbagi dua. Ada syafaat yang manfiyah, ada syafaat yang musbattah. Yang pertama syafaat yang manfiyah, yang ternafikan, yang enggak boleh. Itu syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Yang mereka memintanya kepada berhala-berhala mereka. Nah, agar diberi syafaat di sisi Allah. Ini syafaat yang manfiyah. Nah. Kemudian ada syafaat yang musbattah. Syafaat yang disyariatkan, yang diterima oleh Allah, yang ditetapkan, yaitu syafaat yang syar'i. Nah, yaitu syafaat yang syar'i yang diminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan syafaat yang memenuhi syarat-syaratnya, nanti akan disebutkan syarat-syaratnya. Nah, diantara syaratnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan sang pemberi syafaat. Ya, mengizinkan sang perantara untuk memberikan syafaat. Jika Allah izinkan, maka dia bisa memberi syafaat. Dan juga, na'am, yang diberi syafaat orang yang Allah ridhoi, yaitu seorang mukmin atau seorang muslim. Adapun orang kafir tidak Allah ridhoi. Ya. Na'am, sehingga tidak diterima syafaatnya. Nanti akan dijelaskan lagi tentang syarat-syarat syafaat yang syar'iyah atau musbattah. Kemudian dalil yang berikutnya. Dalil yang keberapa ini? Yang keempat ya. Wa qawlihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya adzanallahu liman yasha'u wa yardha. Dan berapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan. Itu pun bagi orang yang Allah ridhoi, bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Manal ayat ijmalan, makna ayat di atas secara umum, Yukhbiru ta'ala anna katsira minal malaikati ma'a makanatihim indahu la tujdi syafa'atuhum fi ahadin syai'ah. Dalam ayat di atas Allah mengkhabarkan bahwasanya banyak dari malaikat yang kedudukan mereka itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak berguna syafaat mereka sedikit pun terhadap orang lain. Wala tanfa'uhu, dan tidak berguna. Illa idza adzinallahu lahum an yashfa'u fi man yasha. Kecuali jika Allah izinkan malaikat tersebut untuk memberikan syafaat kepada orang yang Allah kehendaki untuk diberikan syafaat dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-mashru' fihi mimman radiyallahu qawluhu wa 'amaluhu. Dan orang yang diberi syafaat adalah termasuk orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalannya. Bi an yakuna saliman minasyirki qalilihi wa katsiri, yaitu orang yang selamat dari kesyirikan baik sedikit atau banyak. Selamat dari kesyirikan, ini orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalnya, yaitu orang yang selamat dari kesyirikan. Ini yang na'am jika diberi syafaat maka dia akan mendapatkan syafaat. Wa idza kana hadza fi haqqil malaikati fa ghairuhu min babi aula. Kalau kondisinya malaikat seperti ini, mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan, itu pun kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Kalau kondisi malaikat seperti ini, maka apalagi selain malaikat, apalagi sekedar para wali atau orang saleh, atau yang lainnya. Maka tentu lebih tidak bermanfaat, tidak berguna syafaatnya. Naam, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Dan orang lain tersebut pun orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, orang yang Allah kehendaki, itu orang yang selamat dari kesyirikan. Ayat di atas juga terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mendekatkan diri kepada makhluk dengan cara meminta syafaat kepada mereka, kepada makhluk, baik malaikat, nabi, wali, atau yang selainnya. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, anna syafa'ata milkun lillahi wahda la tutlabu illa minhu. Bahwasanya syafaat hanya milik Allah saja, maka tidak boleh diminta kecuali dari Allah saja. Karena malaikat pun tidak berguna syafaatnya kecuali jika Allah mengizinkan malaikat tersebut untuk memberikan syafaat. Itu pun bagi orang yang Allah ridhoi. Yang ketiga, anna syafa'ata la tanfa'u illa bi syartain. Faedah yang ketiga, bahwasanya syafaat tidak bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Asyartul ula atau syartul awal, syarat yang pertama, idznur rabb li syafi' an yashfa'a. Syarat yang pertama adalah izin dari Allah untuk pemberi syafaat atau perantara untuk memberikan syafaat. Seperti izin Allah kepada malaikat misalkan, izin Allah kepada nabi atau yang semisalnya. Nah, ini syarat yang pertama. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ridahu anil masyru' fihi bi an yakuna min ahli tauhid wal ikhlas. Syarat yang kedua adalah ridho Allah kepada orang yang hendak diberi syafaat. Atau orang yang meminta syafaat. Nah, siapa orang yang Allah ridhoi? Yaitu an yakuna min ahli tauhid wal ikhlas. Itu orang ahli tauhid dan orang yang ahli ikhlas. Itu orang-orang yang muwahhid. Nah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, selamat dari kesyirikan sedikit ataupun banyaknya. Nah, ini orang yang Allah ridhoi untuk diberi syafaat. Orang-orang ahli tauhid. Nah, kaum mukminin. Selesai dari dalil yang keempat. Dalil yang kelima. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. dalam surah Saba ayat 22 sampai 23. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, serulah orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama sekali tidak menguasai atau memiliki walaupun seberat zarrah, seberat semut kecil. Fis samawati wala fil ard. Mereka sama sekali tidak punya kekuasaan, tidak memiliki na'am, tidak memiliki walaupun seberat zarrah, semut kecil. Fis samawati wala fil ard, baik di langit ataupun di bumi, sama sekali mereka tidak mampu, na'am, dan tidak ada andilnya sedikit pun di langit dan di bumi. Tidak ada kekuasaan mereka. Wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka yang kalian seru dari selain Allah sama sekali tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi atau dalam pengaturan langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penolong dari mereka, dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Allah enggak butuh penolong, pembantu, enggak butuh. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga ketika telah hilang rasa takut dari malaikat, dari hati malaikat, qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Qalul haq, sebagian malaikat menjawab Allah Subhanahu wa taala menfirmankan al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, ayat yang terakhir ini sudah berlalu penjelasannya dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Yang menjadi syahid adalah wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah Allah izinkan untuk memberikan syafaat, bagi orang yang Allah kehendaki. Mana ayat di atas secara umum? Kita baca penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Ya'murullah subhanahu nabiyahu an yaqula lil musyrikin ala wajhi tahaddi utlubu min alihatikum allati za'amtum annaha tanfa'ukum wa takshifu ad-durra 'ankum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berkata kepada orang-orang musyrikin dengan bentuk menantang. Tantang mereka ya Muhammad. Ucapan kepada mereka, mintalah kepada sesembahan-sesembahan kalian yang kalian na'am yakini bahwasanya sesembahan kalian itu bisa mendatangkan manfaat kepada kalian, bisa menolak mudarat dari kalian, bisa mengangkat bahaya dari kalian. Mintalah kepada mereka. Fa innahum la yakdiruna ala dzalik. Sesungguhnya mereka itu tidak mampu untuk melakukan itu semua. Mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Tidak mampu mereka, para berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah. Li'annahum la yamlikuna minal kauni wazna asghar namlatin mulkan mustaqillan. Karena mereka sama sekali tidak memiliki di alam ini walaupun seberat semut kecil. Tidak memiliki kekuasaan sedikit pun walaupun seberat semut kecil. Nah, walaysa lahum fil kaun adna syarikatin ma Allah. Sama sekali mereka tidak punya andil sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada mereka. Walaysa minhum ahadun yu'inullah fi tasrifil umur. Tidak ada seorang pun yang kalian sembah dari selain Allah, mereka membantu Allah dalam mengatur alam semesta, tidak ada. Yang kalian sembah dari selain Allah, tidak ada seorang pun yang membantu Allah untuk mengatur alam semesta. Wala yaqdiruna 'ala taqaddum baina yadayhi fi syafa'atil lakum. illa idza adina lahum bidzalik, dan mereka tidak akan mampu untuk berdiri di hadapan Allah memberikan syafaat kepada kalian kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat. La ya'dhanu bi syafa'ati lil musyrikin, dan Allah tidak mengizinkan memberikan syafaat kepada orang musyrik. Fahum la yamlikuna syai'an istiqlalan wa la yusyrikuna fil mulk wa la yu'awinuna al malik wa la yamlikuna syafa'ata inda bi ghairi idznih. Ya, mereka sama sekali tidak memiliki tidak memiliki kekuasaan tersendiri, ya, dan mereka sama sekali tidak berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan tersebut, ya, dan mereka tidak menolong Allah Subhanahu wa taala atau membantu Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau alam ini, dan sama sekali mereka tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah, bi ghairi idzni, tanpa izin dari Allah. Fabatulat ibadatuhum min dunillah, maka batallah, ya, batillah peribadahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ayat di atas bantahan, ya, kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, baik menyeru malaikat atau yang lainnya, yang mereka sangka bahwasanya makhluk-makhluk yang mereka seru dari selain Allah bisa memberikan manfaat kepada mereka atau menolak mudarat kepada mereka, dari mereka. Nah, Allah bantah dengan ayat tadi. Allah perintahkan kepada nabinya untuk berkata kepada orang-orang musyrikin dalam bentuk tantangan, ya. Nah, minta kepada sesembahan-sembahan kalian, ya. Nah, beliau tantang, dan sesembahan-sembahan tersebut tidak akan mampu untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, dan tidak akan mampu memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, masyru'iyatu muhajatil musyrikin liibtali syirki wa munazaratihim fi dzalik. Disyariatkan untuk menegakkan hujah kepada orang-orang musyrikin untuk membatilkan kesyirikan mereka, ya. Untuk membantah kesyirikan mereka dan mendebat mereka dalam masalah tersebut. Tegakkan hujah kepada orang-orang musyrik bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kebenaran al-haq kepada mereka. Kemudian yang ketiga, qat'ul asbab allati yata'allaqu bihal musyrikun. Ayat di atas mengandung faedah qat'ul asbab, memutus sebab-sebab atau alasan-alasan yang orang-orang musyrikun berpegang dengannya. Wa dzalika annal musyrika innama yattakhidhu ma'budahu lima yasulu lahu minan nafsi. Yang demikian karena orang-orang musyrik, ya, dia menyembah sesembahan dari selain Allah karena berkeyakinan bahwasanya sesembahan tersebut bisa memberikan manfaat kepadanya. Wa naf'u la yakunu illa mimman fihi khoslatun min arba. Sedangkan manfaat, ya, atau memberikan manfaat itu tidak bisa, ya, dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki empat sifat berikut. Al-ula yang pertama, imma an yakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduhu. Dia memiliki apa yang diminta oleh penyembahnya. Nah, memiliki apa yang diminta oleh orang yang meminta kepadanya. Asalnya sifat yang kedua, wa imma an yakuna syarikan lil malik, atau dia adalah syarikat, ya, syarikat bagi na'am al-malik, syarikat Allah Subhanahu wa taala. Asalisa yang ketiga, wa imma an yakuna zahiran aw mu'inan lahu. Dia adalah orang yang menolong atau membantu Allah Subhanahu wa taala atau Al-Malik, ya, yang memiliki tersebut, yang berkuasa tersebut. Ar-rabi'ah yang keempat, wa imma an yakuna syafi'an indah, atau dia adalah orang yang bisa memberikan syafaat di sisi orang yang memiliki sesuatu yang diinginkan tersebut. Nah, Waqad nafa subhanahu wa ta'ala hadhihi al-asbab al-arba'a fi alihati al-musyrikin. Dan Allah telah menafikan empat perkara ini, ya, empat sifat ini. Nah, Allah telah menafikan dari sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin. Karena sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin, ya, mereka tidak memiliki apa yang diinginkan oleh para penyembahnya. Nah, dan mereka pun bukan sekutu Allah, ya. Nah, bukan serikat Allah, dan mereka pun bukan para penolong atau pembantu Allah, bukan. Allah enggak butuh dengan mereka, dan mereka pun bukan orang yang bisa memberi syafaat di sisi Allah, nah, tanpa izin Allah. Nah, sehingga empat sifat ini tidak ada pada na'am sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin. Fabatulat ibadatuha, maka batillah peribadahan mereka kepada sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat, isbatu syafa'atil lati takunu bi'idnillah. Faedah yang keempat adalah penetapan syafa'at. Adanya penetapan syafa'at, bahwasanya syafa'at akan diterima jika dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, annal musyrikina la tanfa'uhum syafa'ah. Bahwasanya orang-orang musyrikin tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Sama sekali tidak bermanfaat. Li'anna Allah ta'ala la ya'zanu fiha lil musyrik. Karena Allah tidak mengizinkan untuk memberikan syafaat kepada seorang musyrik. Nah. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Nah, dalam ayat yang sering kita baca, famatan fa'um syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Yaitu tidak bermanfaat syafaat untuk orang kafir atau untuk orang musyrik, ya. Tidak bermanfaat. Nah, karena syafaat, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan dua syaratnya tadi yang sudah kita baca. Tidak bermanfaat syafaat kecuali dengan dua syaratnya. Yang pertama, Allah ridho kepada perantara atau yang akan memberikan syafaat. Nah, yang kedua, Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Nah, dan yang Allah ridhoi hanyalah ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid. Adapun orang yang musyrik, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Nah, selesai dari dalil-dalil baik dari ayat ataupun hadis na'am tentang bab syafaat. Dan di sana masih ada lagi dalil yang lain, ya. Dalil yang lain, bahkan juga ada penjelasan dari ucapan para ulama. Di sini Syekh membawakan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kemudian juga Syekh rahimahullahu taala membawakan hadis yang lain. Nah, yang masih berkaitan dengan syafaat, bahkan Syekh juga menjelaskan tentang mana syafaat yang bermanfaat dan mana syafaat yang tidak bermanfaat. Nah, masih panjang ya matan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala tentang pembahasan syafaat. Nah, mulai dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai selesai. Dan pembahasan syafaat ini pembahasan yang panjang. Naam, ya. Pembahasan yang panjang dan perlu fokus dalam mengikutinya. Jangan sampai salah paham, salah mengerti, ya. Naam, sehingga akan terjatuh ke dalam kekeliruan atau kesesatan dalam pembahasan syafaat. Nah, karena pentingnya pembahasan syafaat, ya, sehingga sebagian para ulama ada yang menulis karya khusus yang judulnya adalah tentang syafaat. Di antara para ulama tersebut adalah Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau memiliki kitab judulnya Asy-Syafa'ah. Dalam kitab tersebut beliau bawakan hadis-hadis tentang syafaat, ya. Nah, hadis-hadis tentang syafaat. Baik. Dan pembahasan yang lengkap ya. Naam, tentang syafaat. Sehingga barang siapa yang ingin panjang lebar tentang pembahasan syafaat bisa merujuk kepada kitab beliau. Kitab Asy-Syafa'ah li Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Nah. Adapun dalam kitab ini Syekh penulis rahimahullahu taala fokus untuk membantah keyakinan orang-orang musyrikin yang mereka meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan di sana masih ada penjelasan yang lebih detail lagi tentang syafaat. Namun insyaallah penjelasan berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, jadi pada sore hari ini sesi pertama dalam pembahasan syafaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi tentang pembahasan syafaat secara panjang dan lebar. Na'am bi'idnillahi ta'ala. Dan insyaallah pada sore hari ini na'am kita akan sama-sama mendengarkan juga tausiah dari Ustazuna Al-Ustaz Hardi Hafizahullahu ta'ala dari Ma'had As-Salafi Jember. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kami cukupkan sampai di sini. Nah, dan segera kita dengarkan insyaallah tausiah dari beliau Hafizahullahu ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf ya, benarnya dari Allah, salah dan kelirunya dari saya pribadi, dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.